ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, saudara-saudari, adik-adik, anak-anak, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, serta para pendengar setia radio Insani di frekuensi 88.8 FM di wilayah Berling Mas Cakep. Rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Yufid TV, Niaga TV, Osman TV, dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita masih bersama kitab Riyadu As-Salihin dan masih di dalam bab sabar, takwa, kan? Bab takwa. Sabar sudah selesai ya? Sudah selesai kesabaran kita? Mudah-mudahan terus berlanjut kesabaran kita. Allahumma amin. Kita masih dalam masalah takwa di hadis-hadis terakhir bab takwa. Dan kita kemarin sudah bacakan hadis ke-71 ya, secara cepat. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas hadis tersebut, dan kalau memungkinkan nanti hadis ke-72 insyaallah taala. Hadis ke-71, qala al-Imam An-Nawawi, berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ats-tsalitsu, yang ketiga, an Ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abdullah Ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan Allah meridai beliau, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana yaqul, beliau pernah bersabda atau beliau senantiasa berdoa, kana yaqulu, beliau sering mengucapkan, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini adalah salah satu, atau hadis ini adalah salah satu doa yang sering dipanjatkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ini atau dalam doa ini, beliau meminta 4 perkara, yaitu yang pertama al-huda, kemudian at-tuqa, kemudian al-afaf, kemudian al-ghina. Ini empat perkara yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa maksud dari masing-masing empat perkara ini? Beliau mengatakan, ya Allah, aku minta kepadamu. Apa faedahnya atau faedah hadis ini? Bahwa segala sesuatu itu dimintanya hanya kepada Allah. Nabi saja mintanya kepada Allah. Maka aneh kalau ada orang minta pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi saja yang sebagian orang minta kepada dia, dia minta kepada Allah. Apa ada Ustaz orang minta pada Nabi? Iya. Karena kesalahpahaman dalam masalah keyakinan, sebagian orang yang menisbahkan dirinya kepada agama Islam, yakni kaum muslimin, karena kesalahpahaman dalam masalah keyakinan, mereka meyakini bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengabulkan hajat, ya, memudahkan terkabulnya hajat, sehingga sebagian mereka sengaja datang ke makam Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk minta. Entah minta langsung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau menganggap bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menyampaikan kepada Allah. Ini dua-duanya salah. Minta langsung pada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga salah, ya. Kecuali ketika beliau masih hidup, dalam perkara-perkara yang beliau mampu untuk lakukan, ya. Ini beliau sudah, kita bicara sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia. Beliau hidup di alam lain, bukan alam kita. Ini beliau hidup di alam barzakh. Memiliki kehidupan. Ahya, hidup, karena anbiya itu hidup di alam barzakh, yurzakun. Ya, diberi rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi keyakinan yang salah adalah ketika bahwa seseorang menganggap Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mengabulkan hajat, maka minta langsung. Ini salah. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza sa'alta fas'alillah. Nek kowe njaluk, njaluk marang Allah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, meyakini bahwa Nabi, dan ini juga salah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Bisa menyampaikan hajat mereka kepada Allah. Makanya pernah saya sampaikan cerita dulu di Masjid Nabawi, terjadi kegemparan sejenak di zaman-zaman sebelum kita ke sana. Gara-gara ada salah seorang jamaah umroh atau haji melemparkan sesuatu ke dalam makam. Jadi dekat-dekat makam Nabi, ketemu lubangnya langsung apa? Lempar. Tangkap orang ini. Pintu langsung dibuka. Makam Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah tidak kelihatan. Ya. Maka diambillah buntalan itu. Mungkin khawatirnya sesuatu yang bisa apa? Meledak. Akhirnya dibawa orang itu tempat khusus, kemudian buntalannya dibuka. Ternyata isinya apa? Proposal. Ya, proposal. Ya, permohonan pada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah. Nah. Ini keyakinan yang salah, makanya ada masih. Ya. minta pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasul tolonglah kami, berdoa di dunia ini sekarang ada ya, tolonglah kami ya Rasul, kalau lafadznya ya misalnya ya, ya Rasulullah adrikni, tolonglah kami, qallat hilati wa dhaqat quwwati, sudah lemah kemampuanku, sudah habis segala daya upayaku, tolonglah aku. Ini permintaan-permintaan tolong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau sallallahu alaihi wasallam ketika masa hidupnya saja pernah datang kepadanya beberapa orang sahabat atau seorang sahabat minta tolong pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan innama la yustaghathu bi, tidak boleh minta tolong kepadaku. Ini dalam perkara sesuatu yang tidak boleh, yang tidak bisa dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innama yustaghathu billah, sesungguhnya yang dimintai tolong hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, Allahumma inni as'aluka, ya Allah aku mohon padamu, beliau ngajari kepada kita segala sesuatu itu dimintanya kepada Allah. Kalau beliau bisa ngabulkan sendiri, ngapain minta kepada Allah? Nah, fa ini menunjukkan bahwasanya apa namanya, ini mengajarkan kepada kita satu akidah yang luar biasa besarnya tentang masalah rububiyatullah, tentang masalah uluhiyatullah. Allah satu-satunya yang berhak untuk diminta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'inu, kami mohon pertolongan hanya kepadamu ya Allah, kami beribadah hanya kepadamu ya Allah, kami mohon pertolongan hanya kepadamu ya Allah, tidak kepada yang lainnya. Apa isi permintaan beliau? Yang pertama al-huda. Al-huda di sini maknanya adalah ilmu. Al-huda di sini adalah apa? Ilmu. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam meminta al-huda, yakni ilmu, petunjuk. Petunjuk. Ilmu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kita manusia butuh kepada ilmu. Bahkan satu perkara yang Allah perintah perintahkan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa minta ditambahkan, satu perkara yang Allah perintahkan. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak diperintahkan untuk minta jadi juragan, enggak. Minta yang lain enggak, tidak diperintah, yang diperintahkan loh. Adapun permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam macam-macam. Tapi yang diperintahkan oleh Allah untuk senantiasa minta ditambah satu. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa qul." Katakanlah wahai Muhammad, "Rabbi zidni ilma." Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi ya Allah zidni ilma, tambahkan bagiku ilmu. Ini yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian kata para ulama. Tidak ada satupun perintah kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta ditambahkan dalam masalah ini kecuali ilmu, kecuali ilmu. Allah perintahkan tambahkan ilmu. Ini menunjukkan keutamaan ilmu dan kebutuhan kita terhadap ilmu. Kita sudah pernah bahas kenapa kita harus ngaji. Ya. Di antaranya adalah karena kita butuh pada ilmu. Dan kebutuhan kita terhadap ilmu jauh lebih besar dibandingkan kebutuhan kita terhadap apa? Makan dan minum. Sebagaimana diterangkan oleh Al-Imamu Ahmad rahimahullahu taala. Imam Ahmad mengatakan annasu ilal ilmi, manusia itu lebih membutuhkan ilmu. Annasu ilal ilmi ahwaju minhum ila ta'ami wasyarab. Manusia itu lebih butuh kepada ilmu dibandingkan kebutuhan mereka terhadap makanan dan minuman. Fahum yakuluna wa yashrabuna fil yawmi marra aw marratain. Mereka makan, manusia itu makan, minum, butuh makan, butuh minum. Paling sehari sekali atau dua kali. Orang Purbalingga ya tiga kali. Sambil tambah jajannya ya lebih. Tapi kan tetap terbatas kebutuhan kita terhadap makanan. Sangat terbatas. Wahum ya, sementara kebutuhan mereka terhadap ilmu, wahum yahtajuna ilal ilm. Sementara kebutuhan mereka terhadap ilmu, madadal anfas, sebanyak hembusan nafas. Jadi sepanjang hidup, setiap gerak-gerik kita butuh yang namanya ilmu. Ilmu untuk ikhlas, ilmu untuk mutaba'ah. Contoh ilmu untuk ikhlas. Kan butuh ini. Sepanjang gerak. Pergi ke masjid. Dari rumah ke masjid 100 langkah. Berapa? 100 langkah. Berarti berapa meter, Syekh Tobi? Selangkah 50 kali 100. Berapa? 50 kali 100. 100 langkah. Oh. Satu langkah semeter. Satu langkah 50 mungkin, Pak. 50 kali 100 langkah. Ya, berapa? Oh, 12 pas. Masya Allah. Ya, ya anggaplah 1 meter ya. Satu langkah 1 meter. Luar biasa ini, Masya Allah. Kalah nom-nomannya. Taruhlah 1 meter lah ya. 50 langkah berarti 500 meter. Langkah 10 langkah pertama saya pergi ke masjid karena Allah. Di langkah ke-11 ada suara lembut memanggil. Mari Pak Ustadz. Lembut, merdu. Berasal dari anak gadis tetangga. Mari Pak Ustadz. Wah, suaranya merdu banget. Ini kan menggoda. Hati tengok, ya Allah, anak gadis tetangga. Mau kemana Pak Ustadz? Tanya lagi, Masya Allah. Merdu gak suaranya? Mungkin. Mau ke masjid? Oh iya, Masya Allah Pak Ustadz. Begitu dibilang Masya Allah saja sudah apa? Dak-dak-dak-dak. Anak gadis tetangga bilang Masya Allah. Langkah ke-11 sudah berubah niat. 12, 13, karena merasa masih dia apa? Diawasi. Sampai pulangnya pun, ketika sholatnya pun, Masya Allah. Kalau enggak punya ilmu, habis amalan kita. Ini masalah niat. Ya. Datang ke pengajian. Yo lillahi ta'ala. Begitu naruh sandal, tengok kanan, Masya Allah. Sandal pink. Kelihatannya itu milik-milik yang kemarin di depan rumah tetangga itu. Oh, berarti dia hadir. Udok, dok, dok, dok, dok. Hanya seperti itu saja. Masya Allah. Ustaz mengada-ngada lah. Maksud hanya 11 langkah terus berubah. Saya pernah sampaikan, ada seorang ulama menyampaikan hadis. Warubbama kuntu uhadithu bihadithin. Terkadang saya menyampaikan sebuah hadis. Wali indahu niyah. Saya sudah mantap itu niatnya. Di awal penyampaian itu mantap. Ketika sampai di pertengahan hadis, taghayyarat niyati. Niatku berubah. Dia tahu niatnya berubah. Maka aku pun berusaha apa? Meluruskannya. Jalan lagi. Di pertengahan berikutnya lagi, berubah lagi. Sampai akhirnya dia menyimpulkan, oh ternyata untuk meriwayatkan satu hadis saja, butuh niat berkali-kali. Masya Allah. Maka memang ilmu tentang niat itu butuh apa? Butuh sekali. Yakni kita harus tahu tentang niat. Ini ilmu, kebutuhan ilmu untuk mengawal niat kita. Bendina sholate neng shof pertama seneng, alhamdulillah saya bisa di shof pertama. Suatu saat ketinggalan, akhirnya di shof yang terakhir. Isin, aduh, apa kata orang? Aku biasanya di shof pertama, apa kata orang? Sekarang di shof yang terakhir. Nah ini berarti niatnya nggak beres. Makanya suatu seorang ulama ketika dia sering di shof pertama, suatu saat dia terlambat dan merasa nggak enak sekali terlambat itu dengan orang-orang sekitarnya. Apa nanti kata orang? Dari situ dia sadar, ini sadar, ini berarti ilmu, butuh ilmu untuk kesadaran, untuk tahu tentang niat. Dia sadar bahwa selama ini sholat dia di shof pertama itu kurang ikhlas. Ternyata men dipuji. Buktinya apa? Ketika ketinggalan, isinya bukan main. Oh Ustaz, kalau begitu saya ikhlas Ustaz. Kenapa? Saya ketinggalan terus gak peduli Ustaz. Nyimpulkannya jangan kayak gitu. Nyimpulkannya adalah berusahalah untuk berniat yang lurus, beramalah yang sebaik-baiknya. Ini bukan berarti yang shof terakhir itu ikhlas. Enggak. Jadi begitu bapak-bapak dan ibu-ibu. Itu masalah niat. Belum nanti masalah amalan yang lainnya. Ittiba. Kita butuh ilmu tentang ittiba. Takbir. Allahu Akbar. Kita pelajari mungkin bagaimana cara takbirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ilmunya hilang, maka begitu sampai sini, Allah. Ini contoh saja ya kan. Ini berarti saat sini ada ilmunya, tapi begitu naik sudah lepas dari ilmu. Begitu maksudnya. Ini contoh saja. Ya contoh. Contoh saja. Bahwa ternyata oh setiap gerak-gerik kita pun butuh yang namanya apa? Ilmu. Ikhlas, ittiba. Hadza huda. Ini adalah huda. Sebagaimana firman Allah taala, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda wa dinil haq. Dengan membawa al-huda. Al-huda itu al-ilmun nafi'. Ilmu yang bermanfaat. Wa dinil haq wal amalus salih. Dan amal yang soleh. Wallahu ta'ala alam bih as-sawab. Ini adalah apa? Huda. Berarti ketika kita minta Allahumma inni as'alukal huda, berarti kita minta ilmu kepada Allah. Ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ilmu yang bisa menumbuhkan amalan. Ilmu yang bisa menambahkan rasa takut. ilmu yang bisa menjadikan kita seorang ulama yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Rasul sallallahu alaihi wasallam minta at-tuqa. Kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin, huda dan tuqa ini sebetulnya maknanya mirip. Kalau disebutkan sendiri, maka huda di situ tercakup ilmu dan amal. Misalnya kita mengatakan Allahumma inni as'alukal huda. Stop. Berarti kita minta ilmu dan amal. Atau ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah aku hidayah. Hidayah apa? Ilmu dan amal. Berilah aku ilmu untuk mengetahui sesuatu yang tadinya aku belum ketahui. Dan berilah aku hidayah untuk mengamalkan apa yang ku ketahui. Itu ihdinas sirata al-mustaqim. Itu kalau disebut secara sendiri. Tapi saat ini disebutkan secara apa? Bareng. Allah, saya ulangi. Huda dan takwa. Itu sebetulnya kalau disebutkan sendiri-sendiri, maka dua-duanya mencakup makna yang lainnya. Huda ya mencakup makna takwa, takwa ya mencakup makna huda. Ini kalau disebutkan secara sendiri-sendiri. Tapi sekarang disebutkan secara bersamaan. Maka huda di sini artinya ilmu, takwa artinya adalah petunjuk untuk mengamalkan ilmu. Meminta takwa itu artinya adalah meminta taufik, meminta petunjuk untuk mengamalkan ilmu. Apa yang Allah perintahkan, kita minta kepada Allah untuk bisa melaksanakan. Itu minta takwa di sini. Apa yang Allah larang, kita minta petunjuk kepada Allah untuk meninggalkan. Ini namanya at-tuqa. Jadi at-tuqa itu adalah minta petunjuk kepada Allah untuk mengamalkan perintah dan meninggalkan larangan. At-tuqa itu adalah minta petunjuk kepada Allah untuk taat, melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang ya, ghayatul ilmi al-amal. Ilmu itu adalah untuk diamalkan. Ilmu yang tidak ada amalannya seperti apa? Pohon yang tidak ada buahnya. Al-ilmu bila amalin kasyajari bila samarin. Ilmu tanpa amal seperti pohon yang tidak ada buahnya. Suat, walaupun enggak berbuah tapi bisa dimanfaatkan kayunya. Maksudnya pohon yang enggak ada manfaatnya sama sekali. Itu ilmu tanpa amal. Entah itu dimanfaatkan buahnya, manfaatkan apa? Daunnya, entah dimanfaatkan kayunya. Enggak ada manfaatnya. Maka ilmu harus diamalkan. Dan memang bapak-bapak, ibu-ibu, ilmu dan amal ini enggak bisa dipisahkan. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mintanya dua, huda tuqa. Ilmu hidayah amal. Meminta ilmu dan meminta untuk kekuatan mengamalkan. Ilmu dan amal tidak bisa dipisahkan. Karena itulah tujuan hidup manusia. Tujuan hidup manusia dua. satu, mencari ilmu; dua, beramal dengan ilmu. Mencari ilmu dan mengamalkan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawatin wa minal ardi mislahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu. Lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Surat At-Talaq. Ini tujuan hidup yang pertama. Tujuan kita diciptakan. Allah lah yang menciptakan tujuh langit dan menciptakan tujuh bumi semisalnya. Kemudian Allah menurunkan perintah di antara langit dan bumi. Apa tujuan Allah menciptakan langit, menciptakan bumi, menurunkan perintah? Lita'lamu, supaya kalian berilmu. Penciptaan tujuh langit, tujuh bumi, supaya kalian berilmu. Ini satu, surat At-Talaq. Kemudian tujuan yang kedua di surat Adz-Dzariyat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Ini tujuan dua. Jadi pasangan, manusia itu enggak bisa. Pasti dua ini, ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal. Enggak bisa ilmu tok atau amal tok, enggak bisa. Ilmu amal, ilmu amal, ilmu amal, itulah yang kita minta. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, yang menggabungkan dua perkara, yaitu ilmu dan amal. Bukan jalan orang-orang yang kau murkai, yang berilmu tapi enggak mau beramal. Bukan pula jalan orang-orang yang sesat, yang beramal tanpa ilmu. Dua ini, ilmu amal, ilmu amal, terus. Makanya ini huda tuqa, huda tuqa. Faedah selanjutnya menunjukkan bahwa ketaatan itu berkat pertolongan Allah. Kita mintanya kepada Allah. Kita bisa sholat bukan karena kekuatan kita, pertolongan Allah. Kita bisa ngaji, kita bisa puasa, kita bisa sholat, kita bisa zikir, kita bisa baca Quran, bisa menghafal Quran, bisa-bisa. Dan seterusnya, itu semua pertolongan Allah. Maka minta kepada Allah. At-tuqa. Doa ini menunjukkan bahwasanya pertolongan itu miliknya Allah. Kekuatan itu milik Allah. Kita bisa ibadah karena Allah. Jangan sekali-kali mengandalkan kemampuan diri sendiri. Oleh sebab itu dalam doa pagi Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Terus wa aslih li sya'ni kulla wa la takilni ila nafsi tarfatain. Jangan kau limpahkan diriku pada diriku sendiri. Walaupun sekejap mata. Jadi jangan kau percayakan diriku pada diriku sendiri. Ini enggak punya kekuatan kita. Maka kita harus banyak berdoa, minta pertolongan kepada Allah dan sadar. Al-afaf. Al-afaf menahan diri dari segala macam perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu dosa lisan, entah itu dosa hati, entah itu dosa anggota badan. Allah, kita minta kepada Allah untuk supaya kita ini bisa menahan diri dari segala perkara yang diharamkan oleh Allah. Wal ghina. Ghina, kekayaan. Rasa tidak butuh. Kaya itu adalah rasa tidak butuh. Jadi nek sugih ning kemaruk niku berarti durung Turun sugih. Ghina itu adalah rasa tidak butuh. Kekayaan itu rasa tidak butuh. Rasa tidak butuh kepada makhluk. Ini yang diminta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasa tidak butuh kepada makhluk. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, karena butuh kepada makhluk dhillun wa mahana. Butuh kepada makhluk itu adalah kerendahan dan kehinaan. Wal hajatu ila Allah, sementara butuh kepada Allah izzun wa ibadah. Itu adalah kemuliaan dan ibadah. Butuh kepada makhluk hina, kerendahan. Butuh kepada Allah kemuliaan dan ibadah. Maka Rasulullah SAW meminta kekayaan, rasa tidak butuh kepada makhluk, dan menggantungkan segala macam kebutuhan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara doa yang beliau ajarkan, Allahumma kfini bihalalika an haramik. Ya Allah, cukupkan diriku dengan perkara-perkara yang kau halalkan, sehingga aku tidak butuh dari perkara-perkara yang haram. Wa aghnini bifadlika aman siwak, dan cukupkan aku ya Allah dengan anugerahmu dari dan tidak dari semua makhluk. Cukupkan aku dengan anugerahmu. Ini doa untuk orang yang punya hutang. Mujarrab, teruji, banyak yang praktek, hutangnya lunas. Coba Allahumma kfini bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwa wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.